Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat cetakan tahun 1989. Mulai halaman 86. Kitab Urayan Keajaiban Hati. Lanjutan dari sebelumnya. Kemudian Musa menemui Iblis dan berkata kepadanya, "Aku telah tunaikan hajatmu. Kamu disuruh bersujud kepada kuburan Adam, sehingga diterima tobatmu." Lalu Iblis itu marah dan menyombong seraya berkata, "Aku tidak sujud kepadanya waktu ia masih hidup. Apakah aku akan bersujud kepadanya setelah ia mati?" Kemudian Iblis itu berkata kepada Musa, "Hai Musa, engkau mempunyai hak atasku disebabkan engkau memberi syafaat bagiku kepada Tuhan engkau. Ingatlah akan aku pada tiga hal yang tidak akan aku binasakan engkau padanya. Ingatlah aku ketika engkau marah. Sesungguhnya rohku dalam hati engkau, mataku pada mata engkau. Aku lalu pada engkau pada tempat lalunya darah. Ingatlah aku apabila engkau telah marah. Sesungguhnya apabila manusia sudah marah, niscaya aku hembuskan dalam hidungnya. Lalu ia tidak tahu apa yang akan diperbuatnya. Ingatlah aku ketika engkau berada di garis perang. Maka sesungguhnya aku akan mendatangi manusia ketika berada di garis perang. Lalu aku ingatkan dia akan istrinya dan anaknya dan keluarganya. Sehingga ia berpaling dari garis perang. Jagalah diri dari duduk-duduk dengan wanita yang bukan mahram. Aku adalah utusannya kepada engkau dan utusan engkau kepadanya. Maka selalu aku demikian, sehingga aku membuat fitnah di antara engkau dengan dia, dan aku membuat fitnah di antara dia dengan engkau." Setan itu menunjukkan kepada yang demikian, kepada nafsu syahwat, marah, dan rakus. Melarikan diri dari garis perang atau perjuangan adalah rakus kepada dunia. Enggannya setan daripada sujud kepada Adam alaihissalam yang sudah wafat adalah dengki. Dan dengki itu tempat masuknya yang terbesar. Telah tersebut disebutkan bahwa sebagian wali-wali berkata kepada Iblis, "Perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau mengalahkan anak Adam atau manusia." Iblis menjawab, "Aku ambil dia ketika marah dan ketika datang hawa nafsunya." Menurut cerita, Iblis itu datang pada seorang biarawan Bani Israel. Lalu biarawan itu bertanya kepadanya, "Budi pekerti yang mana dari manusia yang lebih menolong kamu?" Iblis itu menjawab, "Cepat marah apabila manusia yang lebih menolong kamu." Iblis itu menjawab, "Cepat marah. Apabila manusia itu lekas marah, niscaya kami balik-balikkan dia seperti anak-anak membalik-balikkan bola." Ada yang mengatakan bahwa setan itu berkata, "Sebagaimana aku dikalahkan oleh manusia, apabila ia suka, aku datang, sehingga aku berada dalam hatinya. Apabila ia marah, aku terbang, sehingga aku berada pada kepalanya." Di antara pintu-pintu setan yang besar ialah dengki dan rakus. Manakala manusia itu rakus terhadap tiap-tiap sesuatu, niscaya kerakusan itu membutakan dan menukilkan Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesukaanmu pada sesuatu membutakan dan menukilkan kamu. Diriwayatkan Abu Daud dari Abi Darda. Sinar mata hati itulah yang memperkenalkan tempat-tempat masuknya setan. Apabila manusia itu ditutup oleh dengki dan rakus, niscaya ia tidak dapat melihat. Maka ketika itu setan mendapat kesempatan. Lalu baguslah pada orang yang rakus semua yang dapat menyampaikannya kepada nafsu syahwatnya, meskipun barang itu mungkar dan keji. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam tatkala memasuki kapalnya, lalu membawa masing-masing berpasangan, jantan dan betina, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Lalu ia melihat dalam kapal itu seorang tua yang tidak dikenalnya. Nuh alaihissalam bertanya, apakah yang menyebabkan engkau masuk kemari? Orang tua itu menjawab, aku masuk untuk mendatangkan bencana ke dalam hati teman-temanmu. Lalu hati mereka bersama aku dan badannya bersama kamu. Lalu Nuh alaihissalam berkata, keluarlah dari kapal ini, hai musuh Allah. Engkau sesungguhnya terkutuk. Lalu iblis itu berkata, lima perkara yang membinasakan manusia dan akan aku ceritakan kepada engkau tiga perkara kepadanya. Dan yang dua perkara tidak akan aku ceritakan. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nuh alaihissalam bahwa engkau tidak memerlukan yang tiga perkara itu. Dan hendaklah diterangkannya kepada engkau yang dua perkara lagi. Lalu Nuh alaihissalam bertanya kepada iblis tersebut, mana yang dua perkara itu? Iblis menjawab, keduanya yang tidak membohongi aku, keduanya yang tidak menyalahi aku. Dengan keduanya itu manusia binasa, yaitu rakus dan dengki. Dengan sebab dengki, aku terkutuk dan aku menjadi setan terkutuk. Adapun rakus, maka telah dibolehkan bagi Adam surga seluruhnya selain pohon kayu. Maka aku memperoleh hajatku daripadanya disebabkan kelobaannya. Di antara pintu-pintu setan yang besar ialah kenyang dari makanan, walaupun makanan itu halal dan bersih. Karena kenyang menguatkan hawa nafsu syahwat, dan nafsu syahwat itu senjata setan. Diriwayatkan bahwa iblis datang kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Beliau melihat pada iblis itu perkakas tempat menggantungnya daging dari segala sesuatu. Lalu beliau bertanya kepada iblis, apakah perkakas-perkakas penggantung ini? Iblis menjawab, inilah nafsu syahwat yang aku jadikan bencana kepada anak Adam. Lalu Nabi Yahya alaihissalam bertanya, adakah bagiku padanya sesuatu? Iblis itu menjawab, kadang-kadang engkau kenyang, lalu kami beratkan engkau daripada salat dan zikir. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, adakah yang lain dari itu? Iblis menjawab, tidak. Maka Nabi Yahya alaihissalam berkata, menjadi kewajibanku bagi Allah bahwa aku tidak akan memenuhkan perutku selama-lamanya dengan makanan. Lalu iblis menyambung, menjadi kewajibanku bagi Allah bahwa aku tidak ada akan memberi nasihat selama-lamanya kepada orang Islam. Dikatakan mengenai banyaknya makan, ada 6 perkara yang tercela. Pertama, menghilangkan takut kepada Allah dari hatinya. Yang kedua, menghilangkan belas kasihan dari hatinya kepada orang lain. Karena ia menyangka semua orang itu kenyang. Ketiga, banyak makan itu memberatkan dari berbakti atau taat. Keempat, apabila ia mendengar perkataan hikmah, ia tidak memperoleh kehalusan jiwanya. Kelima, apabila ia berkata-kata dengan pengajaran dan hikmah, tidak berkesan pada hati manusia. Keenam, bahwa banyak makan itu mendatangkan penyakit. Di antara pintu-pintu setan ialah menyukai penghiasan dengan perabot rumah, kain, dan rumah. Setan apabila melihat yang demikian mengerasi pada hati manusia, niscaya ia bertelur di dalam hati dan menetas. Lalu senantiasalah setan mengajak manusia itu untuk membangun rumah, menghiasi loteng dan dindingnya, meluaskan bangunan-bangunannya, dan mengajak untuk menghiaskan diri dengan kain dan binatang kendaraan dan menggunakannya sepanjang umurnya. Apabila setan telah dapat menjatuhkan manusia pada yang demikian, maka setan itu tidak perlu lagi kembali kepada manusia tadi untuk kedua kalinya. Karena sebagian yang demikian itu menghela kepada sebagian yang lain. Lalu senantiasalah manusia itu melaksanakannya dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, sampai ajal tiba. Maka ia pun mati, sedang ia pada jalan setan dan mengikuti hawa nafsu. Dan dari yang demikian itu, ditakuti akan buruk akibatnya pada kekufuran. Kita berlindung dengan Allah daripadanya. Di antara pintu-pintu setan yang besar, ialah sifat loba pada manusia. Karena apabila loba itu telah mengerasi pada hati, niscaya senantiasalah setan itu berusaha pada manusia tadi, supaya menyukai, membuat-buat, dan menghiasi terhadap orang yang ia mengharapkan sesuatu padanya dengan bermacam-macam riak dan kepalsuan. Sehingga yang dilubakan itu seolah-olah menjadi sembahannya. Maka senantiasa ia berpikir, berdaya upaya supaya orang itu menyukai dan mencintai. Dan ia masuki semua tempat masuk untuk sampai kepada yang demikian. Sekurang-kurang tingkah lakunya memuji orang itu yang berminyak-minyak air dengan dia dengan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sofwan bin Salim meriwayatkan bahwa iblis datang kepada Abdullah bin Handalah seraya berkata kepadanya, "Hai anak Handalah, hafalkanlah daripadaku sesuatu yang akan aku ajarkan kepadamu." Ibnu Handalah menjawab, "Aku tiada memerlukan sesuatu itu." Setan itu berkata, "Perhatikanlah, jikalau itu baik, engkau ambil, dan jikalau buruk, engkau tolak. Hai anak Handalah, jangan engkau meminta sesuatu permintaan kegemaran pada seseorang, selain pada Allah. Perhatikanlah, bagaimana engkau apabila marah? Sesungguhnya aku yang memiliki engkau apabila engkau marah." Di antara pintu-pintunya yang besar, ialah terburu-buru dan meninggalkan ketetapan tentang semua urusan. Nabi SAW bersabda, "Terburu-buru itu dari setan, dan pelan-pelan itu dari Allah Ta'ala." Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad. Allah Ta'ala berfirman, "Khuliqal insanu min ajalin." Manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa. Surat Al-Anbiya ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, "Bakana insanu ajula." Artinya, dan manusia itu adalah tergesa-gesa. Surat Al-Isra ayat 11. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyub do ilaika wahyu." Artinya, dan janganlah engkau tergesa-gesa tentang Al-Quran itu sebelum selesai diwahyukan kepada engkau. Surat Thaha ayat 114. Demikianlah, karena semua perbuatan itu seyogyalah adanya sesudah memperhatikan dengan penglihatan yang mendalam dan mengetahuinya. Perhatian yang mendalam itu memerlukan kepada pemerhatian yang pelan-pelan. Sikap tergesa-gesa menghalangi daripada yang demikian. Dan ketika tergesa-gesa, setan itu melakukan kejahatan kepada manusia, di mana manusia itu tiada mengetahuinya. Diriwayatkan bahwa ketika Isa, putra Maryam alaihissalam dilahirkan, datanglah setan-setan kepada iblis. Mereka mengatakan, patung-patung berhala telah terjungkir balik kepalanya. Iblis menjawab, ini adalah suatu kejadian yang telah terjadi. Kamu harus tetap pada tempatmu. Lalu iblis itu terbang sehingga sampai ke dua ufuk bumi. Ia tidak memperoleh apa-apa. Kemudian ia mendapati Isa alaihissalam telah lahir dan para malaikat mengelilinginya. Lalu iblis itu kembali kepada setan-setan tadi seraya berkata, bahwa seorang nabi telah lahir kemarin. Tidak ada seorang pun wanita yang mengandung dan melahirkan melainkan aku hadir kepadanya, kecuali ini. Maka putuslah kiranya harapanmu bahwa patung-patung berhala itu akan disembah orang sesudah malam ini. Akan tetapi, datangilah anak Adam dari pihak tergesa-gesa dan memandang enteng terhadap sesuatu pekerjaan. Di antara pintu-pintu yang besar ialah dirham, dinar, dan bermacam-macam harta lainnya dari harta benda, binatang ternak, dan tanah ladang. Sesungguhnya semua telah melebihi dari sekedar makanan dan yang diperlukan. Adalah tempat ketetapan setan. Orang yang mempunyai makanan yang perlu, maka hatinya kosong dari kesusahan hidup. Kalau ia memperoleh 100 dinar umpamanya dengan suatu jalan, niscaya tergeraklah dari hatinya 10 nafsu syahwat. Masing-masing nafsu syahwat itu memerlukan kepada 100 dinar lain. Sehingga tiada mencukupilah apa yang diperolehnya. Akan tapi ia memerlukan kepada 900 lain. Sebelum ada yang 100 itu, ia merasa cukup. Lalu sekarang setelah diperolehnya 100 tadi, maka ia menyangka bahwa ia telah kaya. Dan ia memerlukan kepada 900 tadi untuk membeli rumah yang akan ditempati. Dan untuk membeli seorang budak perempuan. Untuk membeli perabot rumah. Dan membeli pakaian yang megah. Masing-masing dari yang tersebut itu memerlukan yang lain lagi, yang layak dengan dia. Dan yang demikian itu tiada berkesudahan. Akhirnya, jatuhlah ia ke dalam jurang yang berkesudahan neraka jahanam yang dalam. Tiada penghabisan selain dari itu. Sabit Al-Banani berkata, tatkala Rasulullah SAW diutus, lalu iblis berkata kepada setan-setannya, telah terjadi suatu kejadian, maka lihatlah apa kejadian itu. Maka setan-setan itu berjalan ke sana kemari, sehingga mereka payah. Kemudian mereka datang dan berkata, kami tidak tahu. Lalu iblis itu berkata, aku akan sampaikan kepada kamu berita." Iblis itu pun pergi, kemudian datang dan berkata, "Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu iblis itu mengutus setan-setannya kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kembali dengan kecewa dan mengatakan, "Tiada kami temui sesuatu kaum pun seperti mereka. Kami memperoleh mereka dengan bisikan, kemudian mereka berdiri kepada sholat. Maka terhapuslah yang demikian." Lalu iblis berkata, "Pelan-pelanlah dengan mereka. Mudah-mudahan Allah membuka dunia kepada mereka, lalu kita memperoleh hajat kita dari mereka." Hadis diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Diriwayatkan bahwa Isa alaihissalam pada suatu hari berbantah dengan batu. Lalu lewatlah iblis. Seraya berkata, "Hai Isa, engkau suka pada dunia?" Maka Isa alaihissalam mengambil batu itu, melempar iblis tadi dari bawah kepalanya, seraya berkata, "Ini untukmu bersama dunia." Pada hakikatnya, orang yang memiliki sebuah batu, di mana ia berpantah dengan batu itu ketika tidur, sesungguhnya ia telah memiliki dari dunia apa yang mungkin menjadi senjata setan terhadap dirinya. Karena orang yang bangun malam umpamanya untuk sholat, manakala sebuah batu itu dekat padanya yang mungkin dibantalinya, maka senantiasalah batu itu mengajaknya kepada tidur dan kepada membantalinya. Jikalau tidaklah demikian, niscaya tidaklah tergores yang demikian itu pada hatinya, dan tidaklah tergerak keinginannya kepada tidur. Ini mengenai batu. Maka betapa pula dengan orang yang mempunyai bantal empuk, tikar licin, dan tempat istirahat yang baik. Maka kapankah ia rajin beribadah kepada Allah Ta'ala? Di antara pintu-pintu yang besar, ialah kikir dan takut miskin. Yang demikian itu mencegah daripada membelanjakan harta dan bersedekah, dan mengajak kepada menyimpan gudang dan azab yang pedih. Dan itulah yang dijanjikan bagi orang yang membanyak-banyakkan harta, sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Quran yang mulia. Khaisamah bin Abdurrahman berkata, "Setan itu berkata, 'Aku tidak dapat dikalahkan oleh anak Adam, maka tidak dapat ia mengalahkan aku pada tiga hal, yaitu aku suruh dia mengambil harta yang bukan haknya, membelanjakannya pada bukan haknya, dan melarangkannya pada haknya.'" Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Setan itu tiada mempunyai senjata seperti sifat takut miskin. Apabila manusia menerima yang demikian dari setan, niscaya ia berbuat yang batil, mencegah yang hak, berkata-kata dengan hawa nafsu yang menyangkat Tuhannya dengan sangkaan buruk." Di antara bahaya kikir ialah rakus. Rakus kepada mengharuskan diri tinggal di pasar-pasar untuk mengumpulkan harta. Pasar-pasar itu adalah tempat berkumpulnya setan-setan. Abu Umamah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa iblis itu tatkala turun ke bumi lalu berdoa, "Wahai Tuhanku, engkau turunkan aku ke bumi dan engkau jadikan aku terkutuk. Maka buatlah bagiku sebuah rumah." Allah Ta'ala menjawab, "Rumahmu kamar mandi." Iblis itu meneruskan doanya, "Buatlah bagiku sebuah tempat duduk." Allah Ta'ala menjawab, tempat dudukmu, pasar-pasar, dan tempat-tempat berkumpul di jalan-jalan raya." Iblis itu meneruskan doanya, "Buatlah aku suatu makanan." Allah menjawab, "Makananmu yang tidak disebutkan nama Allah atau tidak dibacakan bismillah padanya." Iblis itu meneruskan doanya, "Buatlah bagiku suatu minuman." Allah Ta'ala menjawab, "Minumanmu semua yang memabukkan." Iblis itu meneruskan doanya, "Adakanlah bagiku seorang muadzin." Allah Ta'ala menjawab, "Muadzinmu yaitu suling-suling." Iblis itu meneruskan doanya, "Buatlah bagiku Quran." Allah Ta'ala menjawab, "Quranmu yaitu syair." Iblis itu meneruskan doanya, "Buatlah bagiku sebuah kitab." Allah Ta'ala menjawab, "Kitabmu ialah tato atau lukisan dan garisan-garisan pada badan." Iblis itu meneruskan doanya, "Buatlah bagiku hadis." Allah Ta'ala menjawab, "Hadismu yaitu dusta." Iblis itu meneruskan doanya, "Buatlah bagiku tempat memancing." Allah Ta'ala menjawab, "Yaitu wanita." Hadis ini dirawikan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Di antara pintu-pintu setan yang besar ialah fanatik mazhab, hawa nafsu, dengki kepada musuh, memandang kepada musuh dengan pandangan rendah dan hina. Yang demikian itu termasuk yang membinasakan hamba dan orang-orang fasik sekalian. Sesungguhnya mencaci orang yang asik menyebut kekurangan mereka adalah sifat yang terjadi pada tabiat manusia di antara sifat-sifat binatang buas. Apabila setan mendatangkan khayalan kepada manusia bahwa yang demikian itu adalah benar dan bersesuaian dengan nalurinya, niscaya bersangatanlah manisnya pada hati manusia. Lalu ia melakukannya dengan seluruh kemauannya, dan ia dengan yang demikian itu merasa senang dan gembira. Ia menyangka bahwa ia berbuat dalam bidang agama, padahal ia berbuat mengikuti setan. Anda melihat, seseorang dari mereka fanatik kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sedang ia memakan yang haram. Lidahnya terlepas dengan kata yang sia-sia dan dusta, dan berbuat dengan segala macam kerusakan. Jikalau Abu Bakar melihatnya, niscaya dia dimusuhinya yang pertama. Karena pengikut Abu Bakar ialah orang yang mengambil jalannya, berjalan menurut jalannya, dan menjaga apa yang di antara janggut dan kumisnya atau mulutnya. Dan adalah di antara perjalanan hidup Abu Bakar radhiyallahu an, meletakkan batu pada mulutnya untuk mencegah lidahnya daripada berkata-kata yang tidak berfaedah. Maka bagaimana bagi orang yang berkata dengan yang sia-sia ini? Mendapatkan dirinya mengikuti dan mencintai Abu Bakar radhiyallahu an, sedang ia tidak bertingkah laku dengan tingkah laku Abu Bakar. Kita melihat seorang yang lain yang berkata dengan sia-sia bahwa ia fanatik kepada Ali radhiyallahu an. Sedang di antara zuhudnya Ali dan tingkah lakunya bahwa beliau waktu menjadi khalifah membeli pakaiannya dengan harga 3 dirham dan memotong ujung kedua lengan badannya sampai ke pergelangan tangan. Dan kita melihat orang fasik itu memakai kain dari sutra dan menghiaskan diri dengan harta yang diusahakannya dari yang haram. Ia berbuat mencintai Ali radhiyallahu an dan mendakwakannya, sedang sebenarnya ia adalah musuh Ali yang pertama pada hari kiamat. Alangkah samanya dengan orang yang mengambil seorang anak yang amat dikasihi oleh orang tuanya, yang menjadi hiasan matanya dan buah hatinya. Lalu dipukuli anak itu, dicubitnya, dicabuti rambutnya, dan dipotong dengan gunting kain. Dalam pada itu, ia mendakwakan bahwa ia mencintai bapaknya dan mematuhinya. Maka bagaimanakah keadaannya orang itu pada si ayah anak tadi?